kabar kamu? Baik di sana. Meski ku tahu kau bukan milikku, tapi satu cinta hanya untukmu. Ingatkah kamu pengorbanan cintaku? Cintaku yang tulus ku berikan untukmu. You're the last for me in my life, but I know. Meski ku telah tahu, meski ku telah tahu kau bukan untukku. Maafkan diriku, maafkan diriku mencintaimu. Meski ku telah tahu kau bukan milikku. Tapi satu cinta, only one love you, only one love you. Jangan sampai lempar-lempar. Artis yang satu ini tergolong juga artis ibu kota. Bintang kondang in Indonesia, co! Asli kelahiran kota Tahu Kediri. Bertalenta, banyak sekali penggemarnya. Ada Dewi Media Soteng, juga ada Ramayana. Ada pemuda-pemuda Gemireng Lor. Ada Ria Mustika Duh.